Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira, amma ba'd. Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan dan melimpahkan kepada kita rahmat serta karunia-Nya, juga kesempatan serta kesehatan sehingga kita masih bisa duduk hadir kajian di masjid yang penuh barokah ini insyaallah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh di masa-masa sekarang ini kita benar-benar telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat kematian. Sebab tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui kapan kematian itu datang menjemput. Terlebih sebagaimana yang kita tahu semuanya, kejadian yang menimpa saudara kita di Lombok, di Palu, dan tempat-tempat yang lain, itu semua haruslah dijadikan pelajaran, peringatan, bahwa jangan kita merasa aman dari makar Allah, dari rencana Allah, dari azab Allah. Karena Allah berkuasa kapan saja menimpakan azabnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka hendaknya kita memperbanyak ibadah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taubat kita, dengan perbaikan agama, akhlak kita kepada Allah dan kepada makhluk, menjadikan sebab turunnya keberkahan Allah dan menjadi sebab terhalangnya murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Janganlah kita merasa aman, karena orang yang merasa aman daripada azab dan rencana Allah, dia termasuk orang-orang yang merugi, dan itu pun termasuk dosa besar. Ya, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali mereka orang-orang yang merugi. Sebab orang yang ingat dengan azab Allah, merasa tidak aman dengan azab Allah, hatinya akan senantiasa terlembutkan dengan apa yang terjadi di alam semesta ini. Ketika dia mau bermaksiat, ingat, ya Allah, Bagaimana kalau seandainya saya sedang berbuat maksiat, Allah datang mencabut nyawa saya, mengambil nyawaku, atau menimpakan azab? Enggak ada yang tahu. Sehingga dijadikan pelajaran benar-benar oleh orang-orang yang berakal, oleh orang-orang yang beriman. Kalau azab Allah, rencana Allah bisa datang kapan saja. Apalagi di Cilegon, banyak sekali potensi untuk mengarah ke sana. Laut dekat. Gunung Krakatau, Merapi dekat. Ya. Apalagi mendapat kabar sedang terjadi erupsi. Yang enggak tahu. Ya, kalau Allah berkehendak Allah letuskan, na'udzubillah. Ya, pabrik-pabrik kimia banyak, kalau meledak bagaimana? Sangat mudah bagi Allah untuk menimpakan itu semua kepada makhluknya yang bermaksiat kepadanya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terus tambah taubat kita, tambah ibadah kita, tingkatkan iman dan Islam kita kepada Allah, terus berpegang dengan sunnah, karena ini semua menjadi sebab, ya, barakallahu fikum, terhalangnya azab Allah kepada kita semua. Barakallahu fikum. Dan ketahuilah bahwa kita sekarang dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram. Ini adalah nikmat yang sangat besar dan harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Termasuk kajian kita. Ini adalah nikmat yang besar. Nikmat hidayah. Nikmat mengenal sunnah, cinta dengan sunnah. Itu hidayah, nikmat yang luar biasa. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan terus melimpahkan nikmat itu kepada kita selama kita mensyukuri dan menjaganya. Bahkan Allah akan tambah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita kalau kita bersyukur dan barakallahu fikum menggunakan nikmat itu di atas ketaatan kepadanya. Allah ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nikmat, tidak akan mencabut atau menghilangkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi Allah telah berikan nikmat kepada kita semua. Nikmat aman, nikmat damai, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Dan yang merusak, itu kita semua. Allah menghilangkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kaum tersebut karena sebab kaum itu tidak menjaganya. Entah dengan kemaksiatan atau dengan perkara-perkara yang menjadikan sebab rusak, ya, dirinya dan lingkungannya. Nah, Allah sudah kasih akal sehat, tetapi dia konsumsi sesuatu yang haram, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi gila, menjadi stres. Allah hilang dari orang tersebut. Allah sudah kasih hidayah dengan kenal cinta sunnah, tetapi tidak dijaga. Dengan meliarkan telinganya untuk mendengar syubhat, meliarkan matanya untuk membaca tulisan-tulisan ahlul bid'ah, ahlul hawa, hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan nikmat hidayah di atas sunnah disebabkan dia tidak menjaganya dengan duduk bergaul bersama ahlul bid'ah, bersama ahlul hawa, mendengarkan kaset-kasetnya, membaca tulisan-tulisannya. Akhirnya dia terkena syubhat, keluar daripada sunnah. Yang tadinya membela sunnah, mencintai sunnah, berkebalikan menjadi benci kepada sunnah, benci kepada orang-orang yang membawa sunnah. Itu semua hukuman dari Allah karena dia tidak menjaga hidayah yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita yang kemarin kita sudah sampai pada sifat Allah yang kelima, yaitu ridho. Nah, ridho ini salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetapkan untuk dirinya mensifati sifat ridho. Apa itu sifat ridho? Pasti, setiap kita pasti mengetahui makna ridho itu bagaimana. Nah, dan ridho itu sifat fi'liyah, karena berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah ridho. Kapan tidak, Allah tidak ridho. Ini sifat fi'liyah. Dan Allah ridho pada dua perkara, pada perbuatannya dan pada orang yang melakukannya. Sebagaimana contoh, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akla fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syurbah fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang makan dan minum, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut. Minum, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Allah ridho kepada pelakunya, kepada yang melakukannya. Naam. Barakallahu fikum. Allah ridho kepada perbuatannya dan kepada pelakunya. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Ini pembahasan pekan yang lalu. Sekarang kita akan membahas tentang sifat yang keenam dari sifat-sifat Allah, yang mana ahlu ta'til mereka menolak sifat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan-alasan yang tidak jelas, dengan alasan-alasan yang menyelisih syariat. Nah, maka alhamdulillah kita ahlu sunnah adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pemalingan-pemalingan makna. Nah, as-sifatus sadisah, sifatul mahabbah. Mahabbah artinya kecintaan. Nah, Allah mensifati sifat cinta. Sifat mahabbah, ini sifat apa? Zatiyah atau fi'liyah? Hah? Zatiyah atau fi'liyah? Ada yang jawab? Sifat fi'liyah. Kecintaan itu sifat fi'liyah. Kenapa? Karena berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak, Allah cintai suatu kaum. Kapan tidak, Allah tidak cintai. Ya. Jadi sifatul mahabbah itu sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Nah, adapun sifat al-mahabbah ini ditetapkan dengan dalil Quran, sunnah, dan juga ijma'us salaf. Ditetapkan dengan Al-Quran, as-sunnah, dan ijma'us salaf. Adapun dalil dari Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 54. Kata Allah, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Suatu saat, fasaufa ya'tillah, pasti Allah akan datangkan suatu kaum, yang mana kaum itu yuhibbuhum, yang dia Allah mencintai kaum tersebut, wa yuhibbunah, dan kaum itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat pasti Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu para sahabat. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah itu mencintai dan dicintai. Allah itu mencintai dan dicintai. Karena ahlul bid'ah, ahlul dolal wal ahwa, mereka hanya mengatakan Allah itu berhak dicintai tapi tidak mencintai. Allah berhak dicintai tapi tidak dicintai. Nah, maka dengan dalil ini kita bantah mereka bahwa Allah telah menetapkan sifat mahabbah untuk dirinya. Allah mencintai dan dicintai. Dalil berikutnya, dalil sunnah dalam hadis muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma Khaybar, pada saat perang Khaybar. Kata Rasul, la'utiyanna ar-rayata ghadan, aku akan memberikan atau menyerahkan bendera atau panji perang besok hari. Kepada siapa? Rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Kepada laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini berarti laki-laki itu mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan Allah mencintai dia dan juga Rasulnya. Dan Allah juga Rasulnya mencintai dia. Hadis Bukhari Muslim. Siapa ini maksud laki-laki ini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, niscaya besok aku akan memberikan panji perang atau bendera kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun juga Rasulnya mencintai dia. Maka Allah mensifati sifat cinta, dicintai dan mencintai. Ini dalil dari sunnah. Kemudian dalil berikutnya adalah ijma' ussalaf. Para salaf min sahabati Rasulillah, dari kalangan sahabat Rasul, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka ijma', bersepakat. Kata ijma' itu tidak macam-macam, tidak main-main. Karena apabila ada satu saja yang menyelisihi, tidak bisa dikatakan ijma'. Maka ketika dikatakan ijma', ini luar biasa, perkara besar, berarti semuanya sepakat. Karena satu saja ada yang menyelisihi, tidaklah disebut ijma'. Adapun penyelisihan dari ahlul bid'ah, dari ahlul hawa, maka tidak dianggap sebagai bentuk penyelisihan untuk menggagalkan ijma'nya salaf. Nah, qala wa ajma'a salafu ala thubutil mahabbah lillah yuhibbu wa yuhab. Para salaf berijma', bersepakat akan tetapnya sifat al-mahabbah, kecintaan ini bagi Allah. Yuhibbu wa yuhab, dia mencintai dan dicintai. Fayajibu itsbatu dzalik haqiqatan min ghairi tahrif. Maka kewajiban kita apa? Kewajiban kita apa terhadap sifat mahabbah ini? Menetapkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang hakiki. Allah mencintai dan dicintai. Min ghairi tahrif, dengan tanpa mentahrif. Dengan tanpa mentahrif, ini memalingkan dari makna zahirnya. Bukan cinta, tapi memberikan pahala. Nah, ini berarti dia sudah keluar dari makna zahir. Karena makna zahirnya cinta, ya cinta. Maka dengan mengatakan bukan cinta, tetapi memberikan pahala, ini menunjukkan bahwa apa? Dia telah memalingkan dari makna zahir. Baik. Maka kita menetapkan itu semua untuk Allah min ghairi tahrif, dengan tanpa memalingkan dari makna zahir. Kita tetapkan bahwa itu kecintaan yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha sempurna, Allah maha mulia, maka sifatnya pun sempurna, sifatnya pun mulia. Baik, menetapkannya dengan tanpa ta'til, dengan tanpa menolak. Ya. Dengan mengatakan kalau kami menetapkan sifat cinta bagi Allah, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga mencintai, punya sifat cinta. Kalau gitu kita tolak saja Allah tidak punya sifat cinta. Dia terjatuh ke dalam ta'til, peniadaan atau penolakan sifat Allah. Batil. Wala takyif, menetapkannya dengan tanpa takyif, membagaimanakan. Cintanya Allah bagaimana ya? Ya mungkin beginilah, begitulah. Ya, dia hayal-hayalkan. Ini tidak boleh. Menetapkan dengan tanpa tamtsil, menyerupakan atau memisalkan. Allah cinta, ya cintanya seperti cintanya makhluk dengan makhluk yang lain. Seperti makhluk mencintai makhluk yang lain. Ini tamtsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Semuanya adalah batil. Ini yang sudah sering kita sampaikan, 4 perkara yang tidak boleh dilakukan di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memalingkan dari makna zahir. Tangan dibilang kekuasaan, dibilang kekuatan. Pahala diartikan dengan wajah diartikan dengan pahala. Iya. Ridho diartikan dengan pahala. Ya, tidak ditetapkan di atas zahirnya. Kemudian yang kedua yang terlarang di dalam memahami sifat Allah ada ta'til, menolak. Dan orang yang menolak ini sebelum dia terjatuh ke dalam penolakan, terjatuh dulu ke dalam penyerupaan. Dengan mengatakan kalau kami menetapkan sifat al-mahabbah, berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Terjatuh dia ke dalam penyerupaan. Kalau gitu kita tolak saja, terjatuh dia lagi ke dalam penolakan. Pertama terjatuh ke dalam penyerupaan, menyamakan Allah dengan mengatakan kalau kami menetapkan sifat ini, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya sifat cinta, kita tolak saja, terjatuh dia ke dalam penolakan. Jadi dalam penolakannya sudah terjatuh dulu sebelumnya dengan penyerupaan. Wala takyif, dengan tanpa membagaimanakan. Ya. Larangan yang ketiga dalam memahami nama dan sifat Allah adalah membagaimanakan. Menghayal-hayalkan wajah Allah, menghayal-hayalkan tangan Allah, menghayalkan, membagaimanakan sifat ridho bagi Allah, sifat cinta bagi Allah, sudah. Nah, Allah telah menjelaskan Allah punya sifat cinta, sudah yakini Allah punya sifat cinta. Ya, bagaimana cintanya? Wallahu a'lam, yang jelas Allah maha sempurna, maka kecintaannya pun sempurna. Nah, kemudian larangan yang keempat adalah tamsil, memisalkan atau menyerupakan. Dengan mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, ridhonya Allah seperti ridhonya makhluk, cintanya Allah seperti cintanya makhluk, ini menyamakan. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam memahami nama dan sifat Allah, ya, satu yang harus kita yakini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sudah, Allah punya sifat sesuai dengan kesempurnaannya. Allah maha sempurna, maka sifatnya sempurna. Allah maha mulia, maka sifatnya pun mulia. Allah maha agung, sifatnya pun agung. Jangan sekali-kali disamakan dengan makhluk atau dia bagaimanakan dengan akalnya. Karena akal manusia terbatas, tidak mungkin sampai pada puncak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan tentang Allah, tentang surga dan nerakanya pun tidak akan sampai kepada pembayangannya. Kita menghayalkan indahnya surga, ya. Maka hakikat surga yang sebenarnya adalah lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kita menghayalkan neraka itu sangat dahsyat, mengerikan. Tetapi hakikatnya neraka jauh lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan. Nah, maka ini sering kita lihat di ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggambarkan neraka itu seperti ini. Kemaluannya ada fotonya ditusuk atau lidahnya dipotong. Ini tidak boleh berkata dalam perkara gaib tanpa ilmu. Nah, atau buat film surga, membayangkan surga seperti ini, Nabi Adam di situ, ya, di film-film biasa, ya, ini tidak boleh. Nah, kenapa? Karena dia sudah berkata tanpa ilmu, berkata tentang perkara gaib tanpa ilmu. Hakikat dari surga lebih indah dari apa yang dia bayangkan, dan hakikat neraka lebih dahsyat dan lebih mengerikan dari apa yang dia bayangkan. Qala wa qad fasaraha ahlut ta'til bisawab. Ahlu ta'til mentafsirkan makna al-mahabbah, kecintaan itu, dengan pahala. Allah tidak mencintai, tetapi maksudnya memberikan pahala. Ini batil. Ya. Ini batil, tidak benar. Tetapi sebelum itu, perlu kita ketahui siapa ahlu ta'til yang dimaksud di sini. Ahlu ta'til telah mentafsirkan bahwa makna mahabbah adalah kecintaan. Ahlu ta'til di sini adalah orang-orang yang melakukan empat perkara di atas. Yang memalingkan dari makna zahir, yang menta'til, yang membagaimanakan, yang memisalkan, dia disebut ahlu ta'til. Ya. Ahlu ta'til itu adalah orang-orang yang meniadakan. Ahlu ta'til adalah orang-orang yang meniadakan. Maka empat golongan yang melakukan empat perkara di atas, dia disebut ahlu ta'til. Pertama, orang yang memalingkan dari makna zohir. Dia sudah memalingkan, dia sudah menta'til. Apa yang dia ta'til? Yang dia ta'til adalah, barakallahu fikum, penetapan dari makna zohir. Tangan dipalingkan menjadi kekuatan. Kecintaan dimaknai dengan pahala. Terjatuh dia ke dalam ta'til. Yang kedua, ahlu ta'til. Ya, orang yang menolak, apalagi maknanya pun sama. Kata ta'til, meniadakan. Ahlu takyif, yang membagaimanakan, dia pun disebut juga ahlu ta'til. Kenapa? Karena dengan dia membayangkan, ya, dia sudah menghilangkan atau menolak kesempurnaan bagi Allah. Sebab apa yang dia bayangkan tidak sesuai dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan membayangkan, dia sudah terjatuh ke dalam peniadaan atau penolakan dari kesempurnaan Allah. Ya. Dibayang-bayangkan, dia batasi kesempurnaan Allah. Oh, tangannya begini, wajahnya begini. Dia pembatasan namanya. Ya. Jadi, disebut juga ahlu ta'til. Ahlu tamsil yang menyerupakan. Dia juga sama disebut ahlu ta'til. Ya. Kenapa? Karena telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Sehingga menolak kesempurnaan bagi Allah. Allah maha sempurna, tidak ada yang suatu apapun yang serupa dengannya. Maka dengan dia menyerupakan dengan makhluk, terjatuh dia ke dalam perendahan terhadap Allah, menolak kesempurnaan Allah. Sehingga ketika disebut ahlu ta'til, mentafsirkan begini dan begitu. Ahlu ta'til ini semuanya, semua yang menyimpang di dalam nama dan sifat Allah disebut ahlu ta'til. Ya. Qala waraddu 'alaihim, dan bantahan untuk mereka, bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, sebagaimana yang telah berlalu di dalam kaidah keempat. Apa bantahannya? Yang pertama, keluar dari atau memalingkan dari makna zahir. Satu, coba lihat mahabbah di kamus, ada tidak bermakna pahala? Tidak ada. Nah, tetapi maknanya adalah kecintaan. Bantahan yang kedua, menyelisihi metodenya para salaf, para sahabat. Ketika para sahabat mendengar Allah Ta'ala berfirman demikian, mensifati sifat cinta, Rasul mengatakan Allah mensifati sifat cinta, para sahabat diam. Diam dalam artian membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Tidak berani mengatakan maknanya pahala. Ya. Maka dengan mengatakan maknanya pahala, dia sudah terjatuh ke dalam apa? Penyelisihan salaf di dalam memahami metode tersebut. Ya, jadi bantahan yang kedua adalah menyelisihi metodenya salaf dalam menetapkan sifat Allah. Bantahan yang ketiga, laisa 'alaihim dalilun sahih 'ala ma yaqul, tidak mempunyai dalil yang sahih atas apa yang dia ucapkan. Dia mengatakan apa? Mahabbah artinya pahala. Mana dalilnya bahwa mahabbah itu artinya pahala? Mereka enggak punya dalil. Nah, sehingga putuslah argumen mereka. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika mereka mengatakan atau dikatakan kepada mereka, kenapa Anda tidak menetapkan sifat kecintaan bagi Allah? Mereka menjawab, kalau kami menetapkan kecintaan bagi Allah, berarti kami sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk mempunyai sifat cinta. Nah, karena Allah mensifat, karena makhluk juga mensifati sifat cinta. Maka kami katakan, bukankah Anda juga menetapkan beberapa sifat bagi Allah? Mereka menjawab, iya. Sebutkan sifat-sifat yang Anda tetapkan bagi Allah. Ya, kami menetapkan sifat hidup bagi Allah, melihat bagi Allah, mendengar bagi Allah, berilmu bagi Allah, berkuasa bagi Allah. Nah, maka kami katakan, bukankah makhluk juga hidup? Jawabnya apa mereka? Pasti iya, makhluk hidup. Bukankah makhluk mendengar? Oh iya, makhluk juga mendengar. Bukankah makhluk juga melihat? Oh iya, makhluk melihat. Berarti Anda juga sama, telah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga mensifati sifat yang Anda tetapkan tadi. Apa mereka katakan? Oh enggak, kalau yang kami tetapkan hidupnya sesuai dengan kesempurnaan Allah. mendengarnya, melihatnya, ilmunya sesuai dengan kesempurnaan Allah. Maka kami katakan, kenapa Anda tidak pahami, tidak yakini sifat-sifat yang lain pun, seperti Anda memahami sifat-sifat yang Anda tetapkan. Semuanya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Iya kan? Barakallahu fikum. Kenapa saya sering mengulang ya ucapan mereka yang seperti ini? Ya, karena ini bantahan yang sangat telak bagi mereka. Mereka menolak sekian banyak sifat dengan alasan karena makhluk mensifati sifat itu. Maka kami katakan, sifat yang Anda tetapkan bagi Allah pun makhluk mensifati itu. Iya. Naam. Tetapi kami memahaminya semuanya sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Iya. Barakallahu fikum. Dan itu pun yang harusnya Anda lakukan. Jangan membagaimanakan. Membagi-bagi ini sesuai dengan Allah, ini tidak sesuai. Allah semuanya sudah menetapkan untuk dirinya sifat-sifat tersebut. Kenapa Anda menolak dari Allah? Maka sepantasnya bagi Anda, wahai ahlu ta'til, adalah menetapkan semua sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Kemudian, berikutnya, as-sifatus sabi'ah, sifat yang ketujuh. Yaitu sifat al-ghadab. Al-ghadab artinya marah atau murka. Sifat al-ghadab, murka atau marah. Ini termasuk sifat fi'liyah. Apa itu fi'liyah? Perbuatan. Kenapa dikatakan sifat fi'liyah? Karena berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah marah. Kapan berkehendak, kapan tidak berkehendak, Allah tidak marah. Jadi sifat ghadab itu sifat fi'liyah, bukan dzatiyah. Ya, tetapi sifat fi'liyah. Baik. Sifat ini ditetapkan untuk Allah dengan dalil Quran, sunnah, dan ijma' as-salaf. Ditetapkan dengan dalil Quran, sunnah, dan ijma'us salaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, untuk dalil dari Al-Quran, Allah berfirman untuk orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa ghadiballahu alaihi wala'anah. Allah murka dan melaknat pelakunya. Ya, Allah marah kepadanya dan melaknatnya. Kepada siapa? Kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ya, maka dari ayat di atas Allah menetapkan untuknya sifat al-ghadab, sifat marah. Iya. Nah, Allah marah. Dalil dari sunnah hadis Bukhari Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban." Sesungguhnya Allah telah menetapkan di dalam kitab indahu yang ada di sisinya. Fauqal arsy, di atas arsy. Inna rahmati taglibu ghadabi. Sungguh rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Nah, sesungguhnya Allah telah menulis atau menetapkan dalam suatu kitab di sisinya, di atas arsy, ya, ditulis bahwa rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Di dalam hadis di sini Allah menetapkan sifat rahmat baginya dan sifat murka bagi Allah. Dan rahmat Allah lebih besar dan lebih mengalahkan daripada kemurkaan Allah. Ketika seseorang berbuat maksiat, Allah murka semurka-murkanya. Allah marah semarah-marahnya. Tetapi ketika hamba itu bertaubat kembali kepada kebenaran, maka Allah hilang murkanya dan berganti dengan rahmat serta kasih sayang Allah. Nah, sebagaimana hadis Bukhari Muslim atau hadis Muslim yang sering kita sampaikan, bahwa lallahu, Rasul bersabda, lallahu asyaddu farohan bitaubati abdihi. Ya, bahwa Rasul, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang, sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Jadi Allah sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Ya, ini motivasi untuk orang yang berbuat maksiat agar bertaubat kepada Allah. Bahwa Allah luas rahmatnya, luas kasih sayangnya. Sehingga jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa sudah terlalu jauh berbuat dosa, akhirnya putus asa dari rahmat Allah dan tidak mau bertobat. Kayaknya saya sudah terlanjur banyak dosa, malu sama Allah, udahlah, sudah kadung dalam dosanya, sudah kadung banyak. Akhirnya dia tidak mau bertaubat. Ketahuilah bahwa Allah sangat mencintai hamba Allah, hamba-hambanya yang bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, Allah lebih senang taubatnya daripada senangnya seorang hamba yang tunggangannya hilang. Di atas tunggangan tersebut ada makanan, ada bekal, hilang. Misal seseorang safar, di atas tunggangannya bekal, ya, selama di perjalanan, pakaiannya, makanannya, semuanya ada di tunggangan. Tiba-tiba tunggangannya hilang. Gimana? Putus asanya. Gimana kesedihannya? Ya. Di tengah padang pasir, kendaraannya hilang. Padahal pakaiannya, makanannya, kebutuhannya selama safar ada di situ. Yang ada di pada dia hanya pakaian saja, di padang pasir. Nah, saat sedang berputus asa, tiba-tiba tunggangannya yang hilang tadi kembali lagi. Gimana perasaan senangnya? Sangat senang sekali. Ya kan? Sampai-sampai orang tadi disebutkan dalam hadis salah mengucapkan saking senangnya. Ya. Allahumma innaka anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya, min syiddatil farah. Saking senangnya dia mengucapkan perkataan seperti itu. Tetapi Allah lebih senang kepada taubatnya seorang hamba daripada senangnya orang tadi yang mendapatkan kembali tunggangannya. Barakallahu fikum. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, sungguh ya, tipu daya iblis adalah membuat seseorang putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, saya sudah lama enggak kajian, sudah lama enggak taklim, malu kalau ketemu teman-teman. Ya, ini justru dia mengikuti tipu daya syaitan. Ya, barakallahu fikum. Allah senang dengan taubatnya seorang hamba. Dan teman-teman pun senang ketika melihat teman yang sudah lama tidak kajian hadir kembali. Ya, barakallahu fikum. Kita semuanya menginginkan sama-sama berjalan di atas keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau mungkin ada yang sudah lama meninggalkan kajian karena kesibukannya, akhirnya malu untuk hadir kajian, tidak perlu malu. Ya. Ahlan wa sahlan. Kita senang sebagaimana Allah senang kepada taubatnya seorang hamba. Barakallahu fikum. Baik. Dalil dari Quran sudah, dalil dari sunnah juga sudah tentang sifat murka dan marahnya Allah. Allah mempunyai sifat marah, murka. Kemudian ijma'us salaf. Para salaf berijma' ala subutil ghadab, akan tetapnya sifat marah bagi Allah. Bahwa Allah mensifati sifat marah. Marah yang hakiki. Mana zahir marah apa? Sudah pasti tahu semua. Ketika marah, makna marah itu apa? Sehingga tidak perlu ditanyakan bagaimana itu marah. Semua orang sudah pasti tahu marah itu bagaimana. Nah, ini makna zahir. Maka kewajiban kita adalah isbatuhu min ghairi tahrif. Menetapkan sifat marah dan murka tadi bagi Allah dengan tanpa mentahrifnya, dengan tanpa memalingkan dari makna zahir. Makna zahirnya apa marah? Ya marah, murka. Ya. Tahrifnya bagaimana? Dengan mengatakan Allah tidak marah, tetapi Allah membalas. Ya. Kata marah dan membalas dua makna yang berbeda, dua kalimat yang berbeda. Ya, mempunyai makna masing-masing, tidak sama. Ya, maka kita menetapkannya dengan tanpa mentahrif. Yang kedua, kita menetapkan sifat marah bagi Allah dengan tanpa menta'til. Menta'til artinya menolak atau meniadakan. Allah enggak punya sifat marah, Allah enggak punya sifat murka. Ini keliru, karena Allah sendiri telah menetapkan sifat marah, sifat murka untuk dirinya. Wala takyif, tidak boleh membagaimanakan. Kita menetapkan sifat Allah marah murka dengan tanpa membagaimanakan. Bagaimana sih marahnya Allah? Bagaimana sih kalau Allah lagi murka? Tidak perlu ditanyakan. Marah sudah pasti semua orang mengetahui maknanya. Maka kewajiban kita menetapkan dengan tanpa membagaimanakan. Wala tamtsil, menetapkan sifat marah bagi Allah dengan tanpa menyerupakan. Ya, marahnya Allah seperti marahnya makhluk, seperti marahnya bapak kepada anak, seperti marahnya guru kepada murid. Nah, ini namanya memisalkan. Tidak boleh. Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna, maka kemurkaannya pun di atas kesempurnaan. Kalau manusia marahnya karena enggak sesuai dengan hatinya. Ya. Meskipun lawannya di atas kebenaran, tapi kalau enggak sesuai dengan hatinya, dia marah. Iya, tidak di atas keadilan. Adapun Allah murka membalas ya sesuai dengan apa? Perlakuan hamba tersebut kepada Allah dengan memaksiatinya sehingga Allah pun murka dan marah kepadanya. Nah, adapun makhluk marahnya nisbi. Ya, ketika mencocoki perbuatan dia meskipun salah, dia ridho. Sebaliknya, ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya, meskipun yang lawannya di atas kebenaran, dia marah. Ya, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini manusia, ini makhluk. Nah, nisbi, marahnya nisbi. Ya. Qalahu wa huwa ghadabun haqiqi yaliqu billah, dan marahnya Allah adalah marah yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qalahu wa fassarahu ahlu ta'til, dan ahlu ta'til mentafsirkan makna marah bil intiqam, dengan intiqam artinya membalas. Intiqam artinya membalas. Jadi mereka palingkan makna marah kepada makna membalas. Wa naruddu alaihim, maka kami bantah mereka bima sabaqa fil qaidati rabi'ah, dengan kaidah yang ada dalam kaidah keempat. Yang pertama apa? Menyelisihi zahir dalil. Ini kaidah keempat, ini kaidah umum. Dalam semua bantahan ada. Maka suatu keharusan bagi kita untuk menghafal kaidah keempat ini. Harus hafal di luar kepala. Harus hafal di luar kepala. Nah, yang pertama menyelisihi zahir dalil. Namanya marah, ya jelas marah. Ini zahirnya. Makna zahir marah, ya marah. Iya. Barakallahu fikum. Yang kedua, menyelisihi metodenya salaf. Salaf ketika mengatakan, ketika dikatakan Allah marah, sudah mereka diam dan membenarkan Allah marah. Ya sudah, marahnya Allah sesuai dengan kesempurnaannya, tidak sama dengan makhluk. Kemudian kaidah yang berikutnya, bantahan yang berikutnya, tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan marah artinya membalas, hat dalil, berikan dalilnya bahwa marah itu artinya membalas. Mereka tidak bisa mendatangkan dalil. Kemudian ada tambahan. Bantahan yang keempat sudah, ada tambahan lagi. Bantahan yang berikutnya yaitu annallaha ta'ala ghayyara bainal ghadabi wal intiqam, bahwa Allah membedakan antara marah dengan membalas. Jadi marah mananya lain, membalas mananya lain. Faqala ta'ala falamma asafuna ay aghdabuna, ya, maka ketika mereka membuat kami marah, intaqamna minhum, kami balas mereka. Kami balas mereka, intaqamna minhum. Faja'ala al-intiqam natijatan lil ghadab, maka membalas itu adalah buah atau setelah terjadinya kemarahan. Jadi maknanya lain. Marah dulu baru membalas. Adapun mengatakan marah itu adalah membalas, maka ini keliru. Karena marah mempunyai makna sendiri, begitupun juga membalas mempunyai makna sendiri. Naam. Fadalla ala annahu ghairuhu, itu menunjukkan bahwa membalas itu makna lain, ya, daripada al-ghadab. Bukan maknanya marah, ya. Ada makna tersendiri, bukan makna membalas artinya marah. Barakallahu fikum. Sehingga dengan demikian, ketika kita mengetahui bahwa Allah mempunyai sifat marah, hendaknya kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang akan menimbulkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengetahui bahwa rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya, kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kembali kepada Allah ketika berbuat maksiat. Berbuat maksiat, taubat lagi, istighfar, ya Allah, sesali. Kenapa saya terjatuh lagi ke dalam maksiat? Padahal kemarin saya sudah berazam untuk meninggalkan maksiat ini, terjatuh lagi. Istighfar, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Taubat lagi. Berazam sebisa mungkin untuk menghindar perbuatan itu. Qadarullah, terjatuh lagi. Taubat lagi. Nyesel lagi. Nah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawanya, pas dia lagi taubat. Pas dia lagi taubat. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terkhusus pada diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.